Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur dan kita berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan kita berbahagia kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sehat walafiat untuk satu kebaikan. Dan dalam rangka mencari kebaikan. Kebaikan di mana Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba dia mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham, mengerti terhadap agama ini. Maka ikhwah barakallahu fikum, satu hari pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi pasar. Beliau memberitahukan kepada orang-orang di pasar, kalian tidak mau, di masjid itu ada pembagian warisan Nabi. Maka orang-orang bergegas untuk datang ke masjid. Tanya, mana pembagiannya? Kata beliau, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Sungguh para nabi tidak ada mewariskan dinar atau dirham, namun yang diwariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, maka berarti itulah orang mengambil bagian yang besar. Kata beliau, itu ilmu yang disampaikan untuk kalian di masjid, itu warisan Nabi, bukan harta yang seperti kalian cari di pasar. Maka ya fila barakallahu fikum, kita bergembira tentunya lebih dari gembira mereka, orang-orang yang di pasar pagi-pagi dapat 2-3 lembar uang, gembira, betul? Antum tidak dapat lembar-lembar uang, tapi antum dapat ilmu. Kira-kira lebih gembira yang mana? Nah itulah ujian buat kita. Mestinya kita lebih gembira, sebab kita sangat butuh akan ilmu. Sedangkan dunia Allah mencukupi kita insyaAllah. Tapi ilmu harus kita cari. Nah di sini wa barakallahu fikum, seperti yang disampaikan panitia, kita ingin menyampaikan sedikit tentang kiat-kiat mempersiapkan generasi soleh-soleha dalam keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan untuk kita semua mukminin, mukminat, menyadari bahwa kita punya generasi di belakang kita yang mana mereka akan menjadi penerus bagi kita nantinya. Dan kita sadar kita hidup di zaman yang sudah sulit dan penuh fitnah dahsyat seperti ini. Sedangkan kita punya anak generasi nanti lebih sulit. Betul enggak? Kata siapa? Rasulullah SAW mengkhabarkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengingatkan kepada kita, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian masa zaman kecuali yang datang sesudahnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Lihat ya barakallahu fikum. Zaman yang terbaik itu zamannya Nabi SAW masih hidup. Kemudian berikutnya zaman para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Maka generasi yang terbaik generasi para sahabat. Hidup bersama Nabi SAW. Terus berikutnya, berikutnya. Dan setelah generasi tiga generasi yang utama ini, ke belakang tentunya tidak lebih baik. Menurun, menurun. Dari mana sisi tidak baiknya? Seperti yang beliau khabarkan, apalagi menjelang datang hari kiamat. Rasulullah SAW menghabarkan, baina yadai sa'ah, innam baina yadai sa'ah, menjelang datangnya hari kiamat, yirfa'un ilma, diangkat ilmu oleh Allah Ta'ala, yanjul jahla, turun kebodohan, merajalela, ya, yulqas suha, manusia dihinggapi penyakit bakhil, kebakhilan menghinggapi, menimpa, merajalela pada manusia. Yadharul fitana, muncul banyak fitnah. Yaksurul haroja, banyak terjadi al-haroj. Para sahabat bertanya, wa mal haroj ya Rasulullah? Apa itu al-haroj ya Rasulullah? Al-qatlu, al-qatlu. Pembantaian, pembantaian. Pembunuhan, pembunuhan. Terhadap muslimin. Na yafila barakallahu fikum. Inilah yang menjadikan kita harus merasa prihatin akan generasi kita. Jangan mereka itu mengulang keburukan yang dulu pernah kita dapati. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah Ta'ala, rahmatnya, hidayah taufiknya, kita telah diselamatkan dari kebid'ahan menuju sunnah. Betul? Kita telah diselamatkan dari kesyirikan kepada tauhid, dari kebodohan kepada ilmu. Dan kita hendaknya bersabar, berusaha, ya, berupaya agar anak-anak kita jangan balik ke belakang, tapi terus meningkat ilmunya, meningkat, ya. Sebab apa? Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah berfirman, Allah Ta'ala sampaikan, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Allah sampaikan dalam ayat ini, hendaknya kalian takut. Mestinya takut mereka orang-orang. Kalau seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Kita takut. Jangan sampai di belakang kita, generasi kita, anak-anak kita lemah. Lemah ilmu. Lemah iman. Ini berbahaya. Sedangkan fitnah syubhat fitnah syahwat makin berat. Kalau tidak dilawan dengan ini, bahaya. Maka waspada kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi di belakang kita yang lemah. Ya, khafu alaihim. Kalian khawatirkan mereka akan kesejahteraannya. Allah sampaikan falyattaqullah, karenanya kalian takwalah kepada Allah. Waliyakulu qaulan sadida, kalian ucapkan ucapan yang benar. Ini perintah dari Allah. Upaya yang harus kita upayakan untuk mengatasi atau sebagai solusi agar generasi kita ini tidak lemah, maka kita harus bawa mereka pada takwa. Didik mereka menjadi insan yang takwa. Dan kita bimbing dengan qaulan sadida, ilmu yang benar, ucapan yang hak, yakni dengan petunjuk yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ikhwah, barakallahu fikum, sudah nampak kerusakan di mata kita. Dengan nyata, kerusakan yang mana? Kerusakan menimpa generasi muda kita. Dari mana kita lihat? Dari kacamata Al-Quran istilahnya, telah menyampaikan kepada kita, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ. Dalam surat Maryam ayat 59, Allah Azza wa Jalla sampaikan, apa kata Allah Ta'ala? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ. Lalu datang generasi sepeninggal mereka, generasi di mana generasi itu menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahwat, mereka memperturutkan syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, itu tanda betapa dekat kehancuran akan menimpa mereka. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Jujur kita untuk kalangan usia muda di zaman kita ini, ya, mereka itu kebanyakannya sudah terkena ini ayat, sehingga nyaris masjid-masjid itu pada umumnya yang datang sholat jamaah itu muda atau tua, kebanyakan usia tua. Yang SMA jarang, SMP jauh, yang SD belum. SD belum ke masjid, SMA masih jauh, SMP. SMA jarang. Kapan ke masjidnya? Tunggu tua. Ini yang terjadi. Dan kemana mereka nongkrong? Di mana mereka bermajlis? Dengan HP di tempat-tempat yang mereka anggap. Sehingga di mana majlis, di situ ada wifi gratis, ramai di situ anak-anak muda. Betul? Tapi di mana majlis ilmu gratis, enggak ada mereka datang. Kecuali antum-antum yang Allah kasih petunjuk, masya Allah, ya, masya Allah, ini nikmat Allah. Sehingga Allah katakan, kalau sudah nampak generasi penggantinya model ini, mereka sudah mengabaikan sholatnya, karena mereka dari awal tidak tertanam pada jiwanya dari orang tuanya rasa tanggung jawab terhadap agama. Kebanyakan orang tua kalau anaknya terlambat sekolah atau enggak masuk sekolah dimarahi. Tapi terlambat ke masjid enggak jamaah, bahkan enggak sholat, enggak pernah dimarahi. Betul enggak? Nah itu. Mana ada orang tua yang marahi anaknya gara-gara enggak jamaah? Kecuali ahli sunnah mungkin yang tahu sunnah. Yang lain, enggak sholat pun enggak dimarahi, tapi enggak sekolah, dimarahi. Kamu enggak sekolah. Nah itu. Kalau enggak sholat, enggak apa-apa enggak sholat. Itulah ikhwah. Sehingga dari anak-anak sendiri akhirnya merasa aman biar enggak sholat. Itu bahaya yang tidak disadari. akan mengancam rusaknya generasi di kemudian hari. Hingga Allah katakan, kalau mereka sudah mengabaikan sholat, kalau mereka sudah memperturutkan syahwat, apalagi orang tua mendukung. Sehingga dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, betapa banyak orang tua yang mereka itu tega membinasakan, menghancurkan buah hatinya, generasinya. Mereka ingin menyayangi tapi mereka tidak ada sayang, mendolimi bahkan. Mereka bermaksud memuliakan padahal menghancurkan. Bagaimana itu, kata beliau, ketika orang tua memberikan kepada anaknya fasilitas-fasilitas yang mendukung syahwatnya. HP kasih, tidak mau kalah saing, canggih. Kalau dulu masih J2, J3, mungkin sekarang maunya J5 untuk Samsung. Ya, atau yang lebih mutanggi lagi. Dulu mereka enggak kenal ya dunia maya, sekarang mereka kenal, bahkan sampai Oppo apalagi yang merek-merek itu yang canggih. Jangan orang tua merasa bangga kalau mampu memberi anaknya yang seperti ini. Ini bukan kebaikan orang tua, tapi ini adalah penghancuran anak yang dilakukan orang tua sendiri. Kenapa? Karena anak tidak bisa milah, tidak bisa milih. Yang dia mau, yang dia suka. Buka sesuka dia. Apalagi banyak wifi gratis. Ya, beli kopi satu cangkir, semalaman dia nongkrong. Orang tua tidak nyari. Ya, hati-hati dengan teman-teman dia bikin komunitas. Ini syahwat. Akhirnya, karena semalaman, orang tua merasa aman, anaknya di kamar. Tapi di kamar dengan siapa? Dia masuk dunia lain. Ya, gak tidur. Bukan gak tidur kayak dulu. Kalau dulu, generasi salaf kita, mereka tidak tidur semalaman karena banyak ibadah. Belajar ilmu. Ini semalaman gak tidur, wifi. Internet. Telegram, WA, apa semua, gak tahu. Facebook. Subuh gak subuhan. Orang tua juga gak marah. Akhirnya syahwat terus. Sholat gak pernah. Kata Allah, kalau ini yang terjadi, fasawfa yalqauna khayya. Tunggu kehancurannya. Gak lama hancur. Hancur generasinya. Moralnya. Agamanya. Karena gak ada ilmu. Hingga Allah katakan, illa man taba wa amana wa amina saliha, kecuali orang-orang yang ia taubat, ia beriman dan beramal saleh, melakukan amal-amal saleh, perbaikan-perbaikan, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka-mereka itulah orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan Allah tidak mendolimi mereka sedikit pun. Disebutkan oleh Allah, jannati adnin lati wa'ada ar-rahman, surga aden yang dijanjikan Allah ar-rahman. Coba lihat ikhwah, upaya yang kita orang tua lakukan dalam rangka kita mendidik anak generasi kita ini, itu bukan hanya balasannya dunia, tapi balasannya surga ya ikhwah. Biar mereka anak kita tidak jadi sarjana, tidak punya gelar, tapi mereka itu punya iman, punya takwa, mereka di surga. Itu yang kita harapkan, kita akan bersama. Lihat orang-orang yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wa taba'atuhum dhurriyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dhurriyatuhum. Orang-orang yang mereka beriman, lalu anak keturunannya mengikuti orang tuanya, beriman seperti orang tuanya, Allah akan kumpulkan mereka bersama dalam surga Allah bersama anak keturunannya. Apa kita tidak ingin seperti di dunia kita kumpul dengan keluarga di rumah tangga dalam keadaan bahagia? Apakah kita ingin, tidak inginkan kembali kumpul di surga bersama? Apa jawaban antum? Ingin apa enggak? Kalau ingin, nah ini kita coba. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini keutamaan anak-anak yang saleh akan memberikan sekian kebaikan bagi orang tuanya. Termasuk kata Allah Ta'ala dalam surat Yasin. Bagi yang biasa baca Yasin, coba perhatikan di ayat 12 itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sungguh kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kami catat seluruh amal yang mereka lakukan selama di dunia. Dan kami sertakan kebaikan mereka yang di belakang. Yang dimaksudkan wa asarahum di situ, kata para ulama, adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak-anak mereka dari anak-anak saleh yang beramal saleh. Kebaikannya ini orang tua akan dapat fadilah anak saleh. Ketika hidup di dunia, anak berbakti kepada orang tuanya. Kebaikan yang mereka lakukan, orang tua dapat pula pahalanya. Orang tua meninggal dunia, dapat ampunan Allah karena doanya. Ya, selamat dari azab neraka, dinaikkan derajatnya di surga. Dan ikhwan barakallahu fikum, beliau sudah sebutkan, sering kita sampaikan, idza matal insan inqata amalu. Ketika meninggal dunia seorang manusia, seluruh amalnya putus kecuali tiga. Pertama itu adalah sodakotun jariyatun sodako jariyah. Kedua, ilmun yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan kalau kita mau perhatikan, untuk mencapai anak, mendidik anak menjadi anak soleh, perlu biaya apa enggak? Perlu biaya enggak? Mesti. Perlu biaya, perlu pengorbanan. Perlu ilmu enggak? Ya iya, perlu ilmu. Sehingga antum sadar, kita semua sadar, bahwa upaya yang kita lakukan untuk mendidik mereka, baik itu waktu yang kita luangkan, pikiran yang kita curahkan, tenaga yang kita kerahkan, kemampuan yang kita berikan, termasuk harta yang kita keluarkan, itu semua bagian dari usaha mendidik anak. Itu masuk dalam kebaikan amal jariah kita, yang nantinya hasil jeripaya kita ini akan menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa anna laysa al-insan illa ma sa'a. Sungguh tiap-tiap kita manusia tidak akan dapatkan sesuatu kecuali yang diupayakan. Nah, apa yang kita upayakan dalam mendidik anak-anak kita itu, semua kebaikan akan kita dapatkan. Makanya ya fil barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwa ketika seorang berhasil mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang beriman seperti halnya orang tuanya, Allah akan kumpulkan mereka. Ya. Dan beliau sampaikan dalam hadis tadi bahwa sodako jariah, harta yang kita keluarkan dalam rangka apa? Kebaikan di jalan Allah. Kemudian ilmu yang kita pelajari, kita amalkan, kita ajarkan. Termasuk ilmu yang anak-anak kita pelajari. Mereka menghafal Quran, mereka menghafal hadis. Mereka diajar untuk ibadah sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Nikmat yang luar biasa ikhwah. Naam. Upaya yang kita lakukan. Kemudian ya barakallahu fikum, keutamaan anak saleh yang berikutnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, innar rajula turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang Allah mengangkat derajatnya di surga. Sampai orang ini menganggap tidak ya pantas karena amalnya tidak seperti itu. Kok kenapa dinaikkan derajatnya sampai sedemikian tinggi? Hingga ini orang bertanya, "Anna lihada? Kenapa aku ini?" Dikatakan kepada dia, "Yuqal dalika bistighfari waladakallak." Itu sebab permintaan ampun anakmu untukmu. Sebab anak soleh yang berdoa, "Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Doa yang pendek anak soleh panjatkan setiap waktu dalam sujud atau sebelum salam dalam sholatnya. Dia sempatkan untuk mendoakan kedua orang tuanya. "Rabbighfirli, ya Allah Tuhanku, ampuni aku waliwalidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, seperti keduanya telah mengasuh mendidikku dari kecil." Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Dengan sebab doa seperti ini, Allah angkat derajat orang tuanya di surga. Tapi kalau orang tua tidak sadar, dia meremehkan ilmu agama karena dia anggap kamu belajar di pesantren, iya, lalu ijazahnya diakui apa enggak? Terakreditasi apa enggak? Kira-kira pondok mana pesantren tahfidz Quran yang terakreditasi? Ijazahnya, nah itu. Kadang orang meremehkan, "Oh, kamu belajar di pondok, nanti jadi apa?" Ya ikhwah, orang tua akhirnya pilih di tempat yang lain. Anaknya tidak pernah diajar doa, diajarnya nyanyi. Orang tua bangga, anaknya bisa apa? Bisa nyanyi bebek adus sekali. Masya Allah. Enggak usah diajari, tahu sendiri bebek kayak adus sekali. Nah, enggak usah diajari. Tapi coba doanya. Karena dari kecil enggak biasa doain orang tua. Orang tua giliran meninggal dunia, bingung enggak bisa doain. Bikin acara panggil orang untuk panjatkan doa. Biaya besar, hasilnya belum tentu. Yang pasti tadi doa anak soleh. Jaib ikhwa barakallahu fikum. Maka sadarlah kita orang tua bahwa di belakang kita ini ada generasi yang merupakan tanggung jawab kita. Dan warna-warni mereka nantinya adalah bagaimana kita sekarang ini. Sebab apa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau sampaikan, "Laula syaitan wa tarbiyatu su'ul walidaini lakana al-aulad ala al-fitrah." Andaikan ya, bukan disebabkan karena godaan syaitan dan bukan disebabkan karena jeleknya, buruknya pendidikan kedua orang tua kepada anak, pasti anak-anak itu akan tetap di atas fitrahnya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah, bersih putih di atas tauhid, di atas Islam. Fabawau ayuhawidani ayunasirani. Kedua orang tua itulah yang akan mendidiknya. Apakah akan mendidik menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi? Jadi warna-warni generasi kita nanti dari bagaimana kita sekarang mewarnainya. Kalau antum dari awal sudah memulai keluarga dengan warna sunnah, tumbuh anak di atas sunnah, insyaallah dia akan menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maju ke apa ya? Supaya ikhwah kita masih banyak. Baik, Fadhil. Iya, Fadhil. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini hal kenyataan dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Kemudian ya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak itu seperti harta adalah merupakan perhiasan yang sungguh setiap orang pasti akan mencintainya, menyukainya, menyenanginya. Seperti yang Allah katakan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah memberitakan bahwa harta benda, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Orang kaya enggak punya anak rasa kurang. Sepi, rumah besar, tapi enggak ada anak. Cuma berdua. Kayak rasa kurang, betul enggak? Banyak anak enggak punya harta juga rasa kurang. Kurang makan, kurang tempat. Ya, banyak anak enggak ada apa-apa. Nah, maka yang bagus itu kalau Allah beri harta, beri anak. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Kebahagiaan hadir ketika seorang Allah beri harta, beri anak. Namun ingat Allah katakan, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amalan-amalan yang kekal, yang dari amalan salih, itu lebih baik bagimu di sisi Allah. Jadi yang kekal dari amalan salih itu lebih baik. Sehingga ketika Allah memberi kita harta, memberi kita anak, jadikan harta untuk jariah. Infak di jalan Allah, sarana untuk meraih ridho Allah, dan jadikan anak-anak kita didik supaya Allah ridho. Volumenya agak dikecilin sedikit boleh. Terlalu besar. Nah, ya fila barakallahu fikum. Salonnya di depan yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan kalau orang itu punya kecintaan kepada harta, boleh, wajar, karena memang kata Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah sampaikan, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin wal-qanatiril muqantarah." Allah sampaikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menghiasi pada jiwa manusia punya kecintaan yang besar. Ya, kesukaan yang besar kepada wanita, anak-anak, harta benda yang banyak. Wajar. Tapi ingat kata Allah, hendaknya kecintaanmu itu bukan kemudian engkau durhaka kepada Allah, diberi harta untuk maksiat, diberi anak jadi durhaka. Jangan. Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah. Allah ingatkan kita, wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian membuatkan lalai dari ibadah kepada Allah. Dan Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Munafiqun Allah sampaikan, siapa yang melakukan hal itu, mereka terugi. Kita rugi, ikhwah. Ketika Allah beri harta, kita tidak gunakan untuk mencari pahala dengan harta. Mencari doa Allah, mencari surga. Diberi anak, tidak untuk surga. Nah, jadikan anak-anak kita didik dari awal. Seperti generasi yang dulu dididik oleh para sahabat. Mereka disiapkan generasi untuk menjadi pembela agama Allah. Dan antum lihat perkembangan yang Allah berikan kepada mereka. Bukan dunia yang menguasai mereka. Mereka kuasai dunia. Khulafa ar-Rasyidin. Generasi para sahabat. Para mujahidin. Mereka kuasai dunia. Persia takluk. Romawi takluk. Kekayaan mereka dalam genggaman muslimin. Mereka di bawah muslimin. Luar biasa. Dengan ilmu apa? Ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya fil barakallahu fikum, kalau Allah berikan kepada kita anak dan harta, itu adalah karunia yang Allah berikan untuk kita jadikan sarana. Jangan kemudian kita lupa. Nah, ya fil barakallahu fikum, setelah kita menyadari, kita tahu bahwa sungguh generasi kita adalah merupakan satu anugerah. Artinya anak-anak kita adalah anugerah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ini merupakan bagian dari kebahagiaan hidup. Perhiasan dunia. Anak-anak. Yang tentunya seperti yang lain. Ketika kita diberi uang, kita jaga. Diberi rumah, kita jaga. Banyak orang yang sibuk masuk Ramadan, rumah dibikin bagus, dibikin indah. Tapi ya kadang-kadang lupa ibadahnya. Tidak diperhatikan anaknya, tidak diperhatikan agamanya. Ini terkadang seperti itu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kemudian kita akan masuk sedikit nasihat mengenai ya upaya bagaimanakah kita untuk mempersiapkan generasi soleh-soleha di dalam rumah atau dalam keluarga. Allah telah sampaikan kepada kita, seperti kita sadari tadi, bahwa ketika seorang berhasil mendidik anak menjadi yang soleh, sekian keutamaannya. Itu baru sebagian kecil, tentunya masih banyak hal. Ya, nah sekarang upaya kita untuk mewujudkan agar generasi kita ini bisa seperti yang diharapkan Allah. Nah, antum renungkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyib yahruju nabatuhu bi'idni rabbihi walladzina habusa la yakhruju illa nakida. Allah sampaikan dalam ayat di sini bahwasanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang baik akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang sangat bagus, ya, dengan izin Rabb-nya. Sedangkan yang jelek, tandus, ya, Al-A'raf ayat 58, sedangkan negeri yang tandus, kering, la yakhruju illa nakida, tidaklah akan mengeluarkan kecuali rumput-rumput kering pula. Ya, di daerah tandus yang numbuh rumput-rumput kering. Di daerah subur seperti antum lihat di negeri antum ini, masya Allah. Ana itu paling senang kalau masuk daerah begini. Ya, lihat semua pohon nampak hijau. Tanam apa saja jadi dan subur. Ya, masya Allah. Dari mulai kelapa, pisang, singkong, apa semua. Dan tidak ada yang seperti ini di negeri yang tandus. Sehingga masya Allah ketika para masyayikh datang ke negeri kita. Lihat Indonesia tanamannya begini. Mereka langsung takjub. Seperti surga kata mereka. Semua nampak hijau subur. Luar biasa ikhwah. Ini ayat menggambarkan kepada kita. Bahwa ikhwah barakallahu fikum, kalau kita ini ingin bercocok tanam, ketika kita memiliki bibit unggul, supaya bibit unggul ini nantinya akan tumbuh bagus dan menghasilkan hasil yang bagus, maka kita pasti akan cari tanah untuk tanam, tanah yang subur. Betul. Karena biar bibit unggul, kalau ditanam di tanah yang tandus, tetap tidak akan bagus. Hidup mungkin, tapi tidak di, ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Bibitnya unggul, tapi tanahnya tandus. Akhirnya pohonnya, ibarat pohon itu hidup segan, mati tak mau. Enggak modot. Gampangnya gitu loh. Enggak ngembang, kok segini terus, tanam sudah 5 tahun kok masih segini pohonnya 1 jari mamanya. Itu bukan karena tanahnya apa pohonnya enggak bagus, bibitnya enggak bagus, tanahnya kamu tanam di tempat yang tandus. Ya, kalau tempat yang subur. Itu satu gambaran. Kalau Anda ingin mendapatkan generasi yang bagus, maka pertama cari bibit yang bagus. Yang akan engkau tanamkan benih padanya sehingga akan tumbuh nanti generasi yang bagus. Makanya ikhwah barakallahu fikum, ketika kita berbicara kiat mempersiapkan generasi, dari mana kita mulai? Dari pertama, bagaimana kita cari pasangan hidup, cari istri. Laki-laki mulai dari bagaimana mencari istri. Wanita bagaimana mencari suami. Artinya bukan bagaimana mencarinya, cari di mananya, tapi kriteria yang seperti apa yang kita ambil untuk menjadi istri. Begitupun wanita, kriteria seperti apa yang diterima untuk jadi suami. Sebab ingat ikhwah barakallahu fikum, kesalahan awal fatal. Awal melangkah keliru fatal akibatnya. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, jangankan untuk cetak generasi, nyetak gula, keliru larune, keliru awalnya, perlakuannya, enggak jadi gula, jadinya jadi gula gemblung. Nah kalau gula sudah gemblung, jadi apa? Dicetak jadi apa anda? Enggak jadi. Gula ini apa ini jadi ini? Nah, kalau orang jadi orang, kayak gitu, apa jadinya? Makanya di dalam Islam, dilarang kita menyusukan anak pada wanita yang dungu. Khawatir nanti kepengaruh kedunguannya pada anak. Walaupun cuma nyusukan saja. Maka hati-hati kamu jangan pilih wanita yang gituan. Cari yang kriterianya seperti disampaikan Nabi. Sebab apa? Ingat. Ketika Anda memilih calon istri, dia bukan hanya sekedar calon istrimu, tapi dia calon guru bagi anakmu dan ibu yang akan melahirkan generasimu. Nah kalau kamu salah pilih, ternyata dia itu wanita yang punya karakter, punya kelakuan keras, kasar, ya sadis, bengis. Kasihan anakmu, ya dididik dengan didikan itu. Cari yang kata Rasulullah sampaikan. Bagaimana kriterinya? Beliau katakan, khairun nisaikum. Sebaik-baik wanita kalian itu adalah alladzi sarratka idza nadarta. Wanita yang menyenangkanmu kalau dipandang olehmu, ya. Wa ta'atka idza amartaha. Dia taat padamu ketika engkau perintah. Ya. Wa hafidzatka idza khifta, dan dia akan memelihara dirimu. Ya, dia punya jiwa atau dia punya diri juga dan hartamu ketika engkau tidak ada di rumah. Nah untuk wanita yang baik seperti yang seperti apa? Wanita yang solehah. Cari. Beliau tidak menafikan. Kalian boleh pilih wanita tercantik. Tidak mengapa. Kalian boleh wanita terkaya yang dipilih. Tidak mengapa. Tapi ingat. Dalam hadis beliau sampaikan. Tunkahul mar'a li arba. Wanita dinikahi karena empat. Ya. Jamaliha cantiknya. Maliha hartanya, lihasabiha keturunannya, dan yang keempat lidiniha agamanya. Dari empat kriteria ini yang beliau utamakan fadfar bidzatid din. Kau utamakan yang beragama. Kenapa ikhwan barakallahu fikum kita pilih wanita yang beragama? Sebab agama ini merupakan barometer, tolak ukur dan standar. Kalau seorang itu agamanya baik, dia kepada Allah baik, taat, maka untuk kepada suami insya Allah baik. Kalau dia kepada Allah sudah baik, kepada manusia akan baik. Kepada suami menjadi istri yang baik, kepada anak menjadi ibu yang baik, kepada anaknya menjadi guru yang baik. Itu. Singkatnya. Namun, kalau seorang itu agamanya rusak, kepada Allah sudah rusak komunikasinya, ya, imannya rusak, tidak saleha, maka jangan pernah Anda menginginkan atau menghayalkan nanti dia kalau engkau nikahi kepada suami akan baik, punya anak pada anak akan baik. Jangan pernah menghayal. Soalnya apa? Kepada Allah sudah rusak. Rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Rasa tanggung jawabnya kepada Allah tidak ada. Apalagi pada Anda sebagai suami. Kalau dia cantik, engkau akan jadi budak dia. Kau pelengkap dia, pengantar dia. Mas, antar yuk ke sana. Dia dandan rapi, sudah mandi cantik. Mas, antar kemana? Ke sana. Kau jadi pengantar, penonton. Dia sibuk dengan yang lainnya, sibuk ini, sibuk itu. Anda sakit hati. Kalau dia kaya, Anda jadi budak. Mas, tolong ini kirim sana. Mas, tolong ini barang masuk, bongkar. Kamu jadi kuli. Itu. Kenapa? Dia kepada Allah rusak. Dia tidak ada rasa takut kalau dia durhaka kepada suami. Dia enggak akan takut. Karena apa? Kepada Allah saja durhaka dia enggak takut kok. Apalagi pada kamu suami. Apa kamu? Apalagi kamu datang modal dengkul. Waduh. Perkasa. Susah, ikhwah. Susah. Makanya perhatikan, pilih agamanya. Karena yang engkau harapkan nantinya dia yang akan mendidik anakmu. Cari yang solihah. Kalau dulu susah, sekarang banyak. Ya, insya Allah. Kalau sudah terlanjur gimana, Ustaz? Yang ada dididik biar jadi solihah. Jangan diganti, enak sekali. Enak saja, sudah setia sekian lamanya kok tiba-tiba diganti. Alasannya, kata Ustaz harus cari yang solihah. Kamu gak bisa. Nah, enak sekali. Gak begitu. Ayolah ditandani gitu loh. Diperbaiki. Iya, diperbaiki. Karena apa? Sudah terjadi. Ini dalam rangka nyiapkan. Begitupun kata beliau Rasulullah SAW, kalian kita para wali, orang tua, ketika punya anak perempuan, jelas. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu biha. Kalau datang padamu laki-laki melamar dan kau pandang dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan sudah putrimu dengan dia. Tidak usah kau lihat bahwa apa dengan siapa. Itu sekarang zaman-zaman. Banyak zaman hoak. Ya. Banyak zaman-zaman tipu-tipu. Bisa saja orang datang mobil rental. Jasnya rental, sepatu rental, semua rental. Urusan nanti bayar di belakang. Ya. Uang bisa pinjam. Tapi giliran sudah nikah. Totalan. Kok utang tok, mas? Ya ternyata untuk mendapatkanmu begitu. Sengsara orang tua. Baru agamanya rusak. Jangan melihat jabatannya. Betul dia punya jabatan, tapi ternyata yang dipakai ngelamar anakmu uang korupsi. Selesai dipecat dari perusahaan, apa jadinya? Coba kalau yang datang dengan agama yang bagus, akhlaknya bagus, masya Allah, engkau tidak akan kecewa. Walaupun mungkin harta dia masih belum punya, ya, tapi nantinya Allah akan buka. Allah akan buka. Sebab apa? Ketakwaan yang ada padanya. Allah katakan, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah jadikan ia jalan keluar dari segala problemnya. Allah kasih dari rezeki dari segala sisi yang tak pernah disangkanya. Jangan khawatirkan masalah rezeki anak-anak kita. Maka ya barakallahu fikum, ini penting bagi kita. Jadi yang pertama untuk menyiapkan generasi, siapkan ya tempat. Dan karena apa ya, kita juga menyadari bahwa anak kita ini ibarat pepatah mengatakan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya anak kita tidak akan jauh dari pribadi kita. Maka benahi dulu. Mulai dari diri kita. Benahi jiwa kita. Sebab apa ya barakallahu fikum? Kesalehan kita, pribadi kita, ini akan barokahnya kepada anak kita. Bagaimana kita membuat diri kita soleh dulu, agar generasi kita nanti juga menjadi anak yang soleh. Itu penting. Ya, jadikan diri kita ini soleh-soleha dulu. Sehingga ketika kita sudah ya, memperbaiki, membenahi kepada kesolehan jiwa, kita berharap kepada Allah Ta'ala, Allah juga membenahi anak-anak kita. Kita berharap kepada Allah di samping upaya dan doa yang kita panjatkan. Jangankan kita ikhwah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selalu doa pagi, petang. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunya wa ahli wal mali. Dan seterusnya doa itu. Dan antum perhatikan, apakah para sahabat radhiyallahu anhum mereka kemudian menceraikan istri-istri mereka, kemudian mereka nikah dengan wanita yang sudah masuk Islam, mereka benahi, perbaiki bersama terus. Dengan ilmu yang mereka dapatkan, terus mereka rubah diri-diri mereka. Sehingga generasi berikutnya sudah tumbuh dari orang tua yang soleh-soleha. Ini yang perlu kita benahi bersama istri kita. Sehingga kepada kalian para wanita, para ummahat, ketika suami kalian mengajak ngaji, jangan pernah nolak. Dan kalau suami kalian akan ngaji, jangan pernah menghalangi. Jangan sampai ada di antara kalian suami mau taklim, diberat-beratin. Mas nasi ini, nanti tolong ini, nanti masih begini. Sehingga terlambat. Jangan sampai. Justru kalian wanita harus mendukung. Mendengar ada informasi, oh ada kajian, ada taklim. Suami dikasih tahu. Disiapkan sarapannya, siapkan segalanya. Sudah mas berangkat. Jangan terlambat. Kita butuh ilmunya. Didukung. Jangan kalian sudah mau ikut enggak? Ikut. Ditunggu satu jam kok enggak selesai-selesai. Ya, suami sudah mau berangkat, kalian masih sebentar. Ini dulu, itu dulu, ini dulu. Ngaji enggak? Iya, tapi sebentar. Lama sekali. Jangan. Ada penghalang dalam kebaikan. Ya, begitupun suami. Hendaknya juga menyadari keterbatasan kita untuk mendidik istri. Maka ajak kepada majlis ilmu untuk mereka bisa dapatkan nasihat. Untuk membenahi. Karena Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 77. Coba antum ambil kisah itu. Di situ Allah mengkisahkan bagaimana Allah menjaga anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia. Harta mereka jaga sampai Allah utus Khidir bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang ke negerinya. Negeri yang anak yatim ini tinggal. Dan dapati rumah yang akan roboh, dibenahi, diperbaiki, ditegakkan kembali. Yang maksud Allah Ta'ala, supaya nanti anak itu dewasa, Allah akan keluarkan harta simpanan orang tuanya setelah anak itu bisa kelola. Ya, dan Allah katakan dalam ayat yang ini, di ayat yang 82, فَأَمَّلْ جِدَارُ فَكَانَ لِهُلَمَيْنِ يَتِمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ wa kana tatawkan zullahuma wa kana abuhuma saliha. 82 surah Al-Kahfi. Adapun dinding yang didirikan kembali oleh Nabi Musa bersama Khidir itu ternyata rumah punya anak yatim. Ya. Yang orang tuanya telah meninggal dunia, di dalam rumah itu di bawahnya ada simpanan hartanya. Kenapa sampai seperti itu? Allah utus orang untuk membenahi dalam rangka menjaga hartanya. Allah katakan wa kana abuhuma shaliha. Itu dikarenakan kedua orang tuanya ini, bapaknya anak yatim ini adalah orang saleh. Jadi ikhwah barakallahu fikum, kalau kita ini seorang yang saleh, iman, takwa kepada Allah, jangan khawatir generasi kita Allah yang menjaga. Allah akan menjaga. Walaupun mereka harus melalui liku-liku hidup yang sangat berat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kesolehan ayahnya. Yakub alaihissalatu wassalam. Ayah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan doa yang terus orang tua panjatkan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam melalui liku-liku hidup yang ngeri. Ujian yang berat. Tapi tetap Allah akan muliakan. Allah jaga. Janji Allah tidak akan meleset. Tidak akan ingkari. Taib, kembali. Jadi yang pertama, kita harus mulai dari mana? Memilih calon. ibu bagi anak kita, istri bagi kita, sekaligus guru buat anak-anak kita, pilihlah wanita yang beragama. Nah, kalau kita sudah dapatkan, begitupun wanita sudah dapatkan laki-laki yang cocok, dua insan yang sama-sama iman, menikah, ya, terpatri dalam ikatan pernikahan. Sungguh betapa kuat ikatan ini dan suci. Walaupun dengan kalimat yang singkat. Ketika wali mengikrarkan angkah tuka wa zawaj tuka, kemudian calon suami mengatakan qabiltu, kalimat qabiltu ini menghalalkan segalanya. Setelah ikrar akad nikah, yang haram jadi halal, yang bukan mahram jadi mahram, yaitu wanita halal bagimu. Dan ingat, itu nampaknya remeh di pandangan manusia, tapi besar di hadapan Allah. Engkau telah mengambilnya dengan kalimat yang itu adalah misalkan ghalidh, yang kau bertanggung jawab di hadapan Allah untuk kebaikan dirimu dan istrimu itu. Maka ingat, setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya apa? Seorang suami yang baik saat pertama mendatangi istrinya, menemui istrinya maksudnya, bacakan kepada Allah doa, tawakal kita kepada Allah dan doakan kebaikan. Pegang dia, ubun-ubunnya, doakan dia, cium keningnya boleh. Dengan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ini adalah doa pengantin kepada suami kepada istri yang baru nikah. Ya. Antum sudah lewat dulu kan? Kalau yang belum Ustaz bagaimana? Nanti enggak apa-apa di rumah. Artinya berdoa saja kepada Allah. Ya seakan-akan barulah. Ya gitu. Masya Allah. Kita mohon kepada Allah dari apa? Ini ibarat perlindungan awal. Karena apa? Dari sepasang suami istri ini walaupun dua-dua agamanya bagus. Tapi yang namanya karakter kan belum ditahu. Sehingga dengan doa ini harapannya kepada Allah kita bertawakal, bersandar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikan dia dan kebaikan-kebaikan akhlak perangainya. Dan aku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan akhlak-akhlak atau perangainya. Sehingga kejelekan perangai atau akhlak yang ada pada wanita itu dijaga. Yang baik dimunculkan. Itu diharapkan. Maka perjalanan hidupnya menjadi baik. Ya. Setelah itu sunnah suami sholat sunnah bersama istrinya. Mohon kebaikan. Ini awal ya ikhwah. Belum ada anak, baru menikah kan? Belum ada anak. Kecuali yang kecelakaan beda lagi. Jangan dikira. Alhamdulillah kita diajari syariat. Hati-hati. Kemudian ya setelah itu jangan lupa. Kebahagiaan yang hadir. Cinta yang dinanti sudah didapatkan. Yaitu apa? Malam pertama, jangan lupa keburu nafsu. Doa dulu. Dan itu sudah hafal. Bismillah ya Allahumma janibna minasyaitan wa janibisyaitan marazaqtana. Kalimat pendek ini ya ikhwah. Singkat. Dikatakan Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah menyebutnya dalam hadis ini, kalau seorang suami yang mendatangi istrinya membaca doa bismillahirrahmanirrahim dengan hubungan badan dia bersama istrinya terjadi Allah anugerahkan karunia berupa anak, lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan mencelakakan dia. Yakni syaitan tidak akan menguasai dia. Syaitan tidak akan mengalahkan dia. Syaitan tidak akan membahayakan agamanya, membuatnya sesat. Sekian banyak ungkapan para ulama mengenai lam yadurru syaitan maksudnya. Dan ini melengkapi. Jadi kita sudah menjaga anak generasi kita. Ibarat benih yang akan kita tanam seperti antum beli di pembibitan. Ya, benih timun atau jagung atau apa. Biasanya kalau dibuka ada lapisannya. Itu pestisida atau insektisida yang untuk melapisi bibit supaya ketika ditanam tetap terjaga keunggulannya. Warnanya kadang agak merah keungu-unguan kan? Betul enggak? Itu. Kalau yang petani tahu. Nah, ini ibaratnya. Bahkan doa ini lebih. Kenapa? Allah yang menjaga generasi kita. Terjaga sehingga anak ini yang ya, dari benih suami kepada istri. Hubungan kemudian terjadi percampuran. Alaqah terjadi antara mereka. Kan Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Terjadi alaqah, pertemuan laki perempuan dalam keadaan sudah terjaga benihnya. Kemudian terjadilah kehamilan. Dan saat-saat kehamilan berjalan, suami juga selalu menjaga dengan doa, ketaatan kepada Allah, memohon kebaikan bagi anak yang dikandung istrinya. Istri pun yang mengandung juga sama. Coba antum perhatikan dalam surat Maryam. Seperti apa ibunya Maryam, istrinya Imran. Ketika dia hamil dalam kandungannya, ada ya, di dalam dirinya ada kandungannya. Subhanallah ya barakallahu fikum. Apa doanya? Doa dari ibunya. Ya, istrinya Imran. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim." Ucapan seorang ibu ketika mengandung, dan sungguh aku memintakan perlindungan padamu untuknya ya Allah dan untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Sehingga Maryam terjaga kesuciannya. Begitupun anak yang lahir dari Maryam terjaga bahkan menjadi nabi dan rasul. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita tidak menurunkan nabi dan rasul, tapi yang kita minta kesolehannya. Sehingga kalian para ummahat, para akhwat, saat hamil jangan banyak keluh kesah. Nanti anakmu jadi anak yang cengeng. Kenapa kok cengeng ini anak? Lah ibunya waktu hamil cengeng kok. Bentar-bentar mas. Bentar-bentar mas. Cengeng sekali. Alasannya ngidam. Ngidam apa aja nih? Ya. Jangan. Bikin jiwamu itu tegar. Sabar. Sehingga harapannya biar anakku nanti tegar dan sabar. Enggak jadi anak cengeng. Nah itu. Kenapa ya barakallahu fikum? Kejiwaanmu. Itu akan menjadikan enggak jauh anakmu darimu. Kesabaranmu, ketegaranmu. Karena wanita ini langsung jadi media proses tumbuhnya anak. Kata Rasulullah SAW, Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sumaya kunu misla dalik alaqah. Awal mula penciptaan kalian dalam perut ibu itu 40 hari masih ya dalam bentuk nutfah. 40 hari berikutnya baru bentuk alaqah. 40 hari berikutnya baru mudhah, sudah bentuk daging. Kalau 40 hari 3 berarti 120 hari. 4 bulan. 4 bulan ini sudah bentuk manusia. Lalu Allah utus malaikat. Lihat prosesnya. Jadi dalam proses sedang dibikin, hati-hati. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Ana pernah memperhatikan orang bikin roti itu begitu hati-hati teliti jangan sampai salah. Nanti gak ngembang katanya. Dari ini diukur takarannya. Sodanya sekian, sekian, sekian. Terus disungkup begini, harus begini, harus begini. Lah kamu bikin anak kok sembarang. Gak diperhatikan. Nah ini kira-kira bagaimana? Maka hati-hati ya barakallahu fikum. Banyak orang perhatian dengan tanamannya. Terkadang kita heran suami perhatian dengan ayamnya gak perhatian anaknya. Ayamnya dimandiin, dijemur, di ini, masya Allah, burungnya begitu. Anaknya mandi, gak mandi, terserah. Masya Allah, lebih mahal ayam. Jangan, kita jangan tertipu. Taib ya barakallahu fikum. Ini selagi masa tumbuh dalam kandungan. Dan ingat, wanita ketika mengandung, hindari hal-hal yang membahayakan terhadap kandungan. Seperti obat-obat yang berbahaya, yang akan merusak janin, rokok, hindari rokok, jangan sampai baik rokok aktif atau pasif. Artinya aktif, wanita itu ngerokok sendiri atau suaminya ngerokok di dekatnya. Kan dulu sudah ada peringatan, rokok bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, dan bayi janin ya, sekarang lebih jahat rokok membunuhmu. Kayak gitu. Tapi orang tetap jalan. Nah itu. Jadi peringatan cuma peringatan. Itulah ikhwah. Hati-hati. Hindari kerja yang berat. Tapi tetap semangat Anda dalam ibadah. Lihat istrinya Imran. Ibunya Maryam. Ya. Subhanallah. Akhirnya Allah beri keturunan. Doanya. Doa kalian para ummahat. Makanya jangan gampang ngeluh. Apalagi ya mengata-ngatakan jelek. Karena jengkel sama suaminya. Dia kata-katakan, biar bayi ini nanti na'udzubillah jadi bayi begini-begini. Terjadi ikhwah. Ada satu ikhwah. Konsultasi. Anaknya tidak berkembang. Saya cuma tanya, apakah pernah istrimu mengatakan sesuatu? Coba ingat. Dia menerawang ke belakang. Iya. Apa katanya? Ini anak begini. Sekarang terjadi? Terjadi. Itu sudah. Bukan orang lain. Istrimu sendiri. Dia menyesal begini-begini. Tak tanya. Dulu antum menikah. Antum tanya enggak kepada tetangga tentang keluarganya? Ibunya seperti apa? Enggak. Sekarang saya tanya. Dia sama ibunya sama karakternya? Sama persis. Ya sudah. Makanya kata Rasulullah mengatakan, coba lihat keturunannya. Sebab apa? Ini anak enggak jauh dari ibunya. Ternyata benar ibunya ini enggak pernah dia menghargai suami. Pokoknya suaminya ya suaminya baru mau ngomong langsung kerewes. Aduh. Ya enggak bisa ngomong suaminya. Seperti dia ternyata. Itu. Jadi wa barakallahu fikum. Islam telah memberikan yang terbaik. Ya saat hamil. Ini generasi kita. Dalam masa-masa hamil ini, bayi tumbuh, kalau ibunya tenang, suami juga memberi ketenangan, otomatis kejiwaannya akan bagus, karena tumbuh di atas apa? Kesolehan. Insya Allah nanti akan tumbuh, sampai bayinya itu lahir. Tidak harus Anda bacakan terus surat Yusuf biar ganteng, surat Maryam biar cantik. Tidak. Tidak ada tuntunannya. Terus, ikhwah barakallahu fikum, setelah anak lahir, beri sambut dengan sambutan kegembiraan. Karena apa? Seperti yang Allah kabarkan kepada para anbiya, kepada para nabi, untuk menyambut gembira ya, dengan kedatangan anak, dengan anugerah anak. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran di beberapa ayat. Allah sampaikan kepada Nabi Zakaria, ini nubashiruka bihulamin ismu Yahya. Ya, aku kabarkan kepadamu. Ya. Dalam surat Ali Imran Allah sebutkan ayat 39 ayat 39 annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira dengan datangnya anak laki-laki nama Yahya. Kita sambut. Suami harus berikan kepada istri kesenangan untuk menyambut, jangan lihat istrinya hamil malah kayak apa namanya? Wajah masam, muram. Kenapa Thomas? Kok hamil lagi sih? Jangan begitu. Ini karunia Allah. Jangan menyesal. Terima dengan baik. Sambut. Biar sudah banyak. Berikan kegembiraan. Sambut dengan gembira anak. Dan ingat berharaplah kebaikan. Sebab kita tidak tahu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Minta kebaikan selalu. Seperti doa Nabi kepada Anas ibn Malik. Apa doanya? Allahumma aksirhu malan wa aulada wa barik fima ataitahu. Ya Allah beri dia anak yang banyak dan harta yang banyak dan beri barokah pada dia. Akhirnya dialah termasuk sahabat yang paling banyak anaknya. Ada satu yang menyebutkan sekitar 125 orang anak. Kaya semua, pintar semua. Cuman kalau waktu musim wabah menimpa Madinah, sekitar 80 anaknya meninggal. Nah itu kalau anak meninggal sebanyak itu kalau cuman pas-pasan ya habis. Tapi kalau anak banyak kan masih ada sisa. Nah itu ikhwah. Anak satu-satunya meninggal satu ya habis. Coba kalau 12 meninggal 10 masih ada 2. Kan begitu. Jangan bersedih. kalau meninggal masih kecil simpanan. Masya Allah. Kalau sampai besar alhamdulillah. Jangan pernah kita mengeluh. Khawatir. Nanti gak mau ya makan apa nanti bagaimana. Jangan. Ikhwah barakallahu fikum. Terus ingat. Ketika anak dalam pertumbuhan di janin ibunya. Jaga makanannya. Karena anak itu makan dari apa yang dimakan ibunya. Ya, di samping jaga perasaannya supaya ibu tenang, hamil tenang, jiwa anak juga tenang, dan ibu jangan cengeng, harus semangat. Kemudian juga makanan yang masuk dari ibu yang makan, ya, supaya janin jangan tumbuh dari yang haram. Sebab apa kata Rasulullah SAW? Yadhkur, bila menyebutkan dzakar rajul yutilus safar as'asa akhbar yamudu yadira sama faqala ya rabbi wa mat'amu haram malbasu haram mahudi bil haram fa ana istajabulah. Pernah beliau sebut seorang yang musafir dalam kondisi pakaiannya sudah kotor, badannya kotor, musafir kan makbul doanya, dia menengadahkan tangannya, dia berdoa dengan menyebut nama Allah, tapi sayangnya kata beliau, ini orang makan campur haram, minumannya campur haram, tumbuh daging campur haram, mana mungkin doanya dikabul. Begitu kita hati-hati. Para wanita, hati-hati. Terus setelah melahirkan, suami sambutlah anak dengan gembira dan doakan. Apa doanya? Seperti Rasulullah SAW berdoa, begitupun Nabi Ibrahim AS mendoakan putra beliau, Ismail, Ishaq AS. Beliau doakan cucu beliau, Hasan Hussein. Seperti doa Ibrahim untuk Ishaq dan Ismail. Ya. Apa doanya? U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin wa lamma. Doa ini. Baca. Pegang anak kita. Lindungi mereka dengan doa kembali. Sehingga ketika baru muncul lahir ke dunia sudah terlindung lagi dengan doa-doa kita. Ya, tahnik. Dengan apa? Kurma. Kalau ada kurma atau madu, yang penting manis. Ya. Jangan dengan nasi dan pisang diulek, disuapkan. Tapi madu atau kurma. Kurma yang bagus, dikunyah oleh orang tua. Kalau dulu para sahabat, mereka bawa kepada Nabi SAW seperti, ya, seperti Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, ketika lahir putranya, laki-laki dibawa kepada Nabi SAW. Begitu Asma, ketika lahir putranya, yaitu Abdullah bin Zubair, dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengambil kurma, beliau mengunyah sampai halus, kemudian mentahniknya. Apakah sekarang kita harus membawa anak kita kepada ustadz atau kepada kiai supaya dapat barokahnya? Tidak. Tidak ada manusia yang seperti Nabi. Kalau Nabi SAW, beliau barokah. Sebab liurnya pun barokah. Sehingga para sahabat berharap dapat barokah Nabi SAW supaya anaknya pertama masuk ke dalam rongga mulut anak bercampur dengan liur Nabi SAW. Sehingga kurma beliau kunyah, beliau masuk di tangannya, disuapkan di mulut bayinya. Tempel di rahang atas. Sehingga bayi akan menghisap. Dan ini akan melatih kontraksi bayi untuk mulai terangsang. Masya Allah. Luar biasa. Sehingga nanti siap menyusu ibunya. Ini tahnik. Sunnah. Kalau mau dikerjakan tafadhol. Ya, kurma. Suami simpan yang bagus kurma. Untuk persiapan menyambut kelahiran anaknya. Enggak perlu udah bawa ke kiai fulan. Karena fulan ini kiai besar. Aduh. Enggak. Nanti ludah kiai lagi. Beda ludah kiai dengan ludah nabi. Jangan dibilang ludah kiai barokah. Tadah saja. Jangan. Beda ya ikhwah. Kita orang tua sendiri saja. Ya bersih mulut. Kemudian kunyah. Kasih tahnik anak kita. Masya Allah. Ya doa lagi. Dan mengikuti sunnah. Barokah lagi. Barokah mengikuti sunnah. Ini mendidik anak. Supaya dari awal memang sudah dikenalkan dari. Kepada sunnah. Dan berjalan dengan sunnah. Terus saya tekankan. Plasenta yang lahir bersama anak, yang gandeng di pusar anak, itu bukan saudara kembar, bukan sedulur tua. Ya. Tapi itu memang plasenta itu Allah bikin seperti itu di dalam perut ibu, itu menjadi asupan suplai makanan bagi janin. Oksigen apa semua dari situ disuplai makanan bayi. Nah, setelah bayi itu lahir, ya, kemudian itu diputus karena enggak mungkin sampai besar nempel di perutnya. Ya. Apalagi sebesar itu, panjang satu jengkal saja enggak bagus. Dipotong supaya bagus, ya, tidak panjang pusarnya. Nah, itu. Maka dipotong, dibuang, enggak ada kaitannya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, itulah manusia. Kenapa tidak syukur kepada Allah Ta'ala? Padahal dulu dia di perut, satu pintu rizki Allah berikan cukup buat dia. Setelah dia lahir, diputus satu. Dihadirkan dua pintu rizkinya. Dibuka asi ibu kanan dan kiri. Dua pintu. Ya, dia bisa dapatkan dari dua. Dari ibunya. Ya, dari asi ibunya. Kemudian setelah dia dua tahun dilasapi, yang dua ditutup. Karena sudah tumbuh gigi, dua tahun sudah bisa makan, rizkinya Allah buka empat pintu rizki. Dua dari berupa tanaman dan ya, tumbuhan dan binatang, hewan, daging, tanaman, tumbuhan, berbagai macamnya. Dua dari air, susu dan air. Ya, empat pintu rizki. Tambah atau berkurang? Ditambah pintunya, makin lebar. Bukan makin sempit, sehingga banyak makanan. Jangan kamu bilang, ya, karena menganggap, jangankan yang halal, yang haram saja sulit kok. Ini orang yang gak punya pikiran. Allah sudah siapkan yang halal banyak. Tumbuhan yang halal banyak. Tumbuhan yang haram cuma berapa? Kan cuma ganja. Iya, ibaratnya cuma itu. Yang lain, kamu mau daun singkong, daun pakis, daun apa, semua halal. Lah kok cari daun ganja? Ini kan orang gak jelas. Nah gitu loh. Nah subhanallah. Binatang banyak yang halal. Lah kok cari yang sulit-sulit? Hadirin, mau makan coa, hukumnya apa coa? Lah kok mau makan coa? Ayam banyak itu loh. Kok susah-susah tanya-tanya kayak gitu mamanya? Repot sekali gitu. Hadirin, ini manusia kurang syukur pada Allah. Dan kalian ketika telah meninggal dunia, yang empat ini ditutup oleh Allah. Tidak mungkin lagi kamu makan minum. Kalau engkau soleh, seperti engkau lahir dalam keadaan fitrah, engkau mati di atas fitrah, Allah buka delapan pintu surga untukmu. Tambah atau kurang? Tambah luas. Di surga tidak akan pernah habis. Kebahagiaan tidak akan pernah habis. Terus rezeki tidak akan pernah putus. Itu. Sehingga mestinya kita memang syukur. Maka Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28 Allah sampaikan, kenapa kau kufur manusia? Kalian dulunya enggak ada, lalu Allah hidupkan kau ke dunia. Setelah itu Allah matikan kamu, kemudian Allah hidupkan kamu dan Allah kembalikan kepadanya. Nah, itu kita harus ingat. Jadi, wah, ini sudah lahir anak. Apa yang dilakukan tadi, doa pertama terus tahni. Dan jangan lupa kalau sudah 7 hari kata Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Anak yang lahir semua tergadai dengan aqiqahnya. Tutbau fi sabi'i, potongkan kambing di hari yang ketujuh. Yuhlaq wa yusamma bi, dicukur rambut, beri nama yang bagus. Pilih nama yang bagus. Nama yang menandung doa, harapan. Supaya anak kita menjadi sesuai dengan nama yang kita berikan. Lihat Allah memberi nama para nabi. Nama-nama yang bagus. Begitupun Rasulullah SAW ketika banyak orang-orang masuk Islam. Nama-nama mereka jelek diganti. Belum mengganti nama Asiyah menjadi Jamilah. Yang tadinya namanya maksiat, tukang maksiat diganti jadi Jamilah. Kayak Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abdul Ka'bah. Tadinya bin Abdullah, ya Abdurrahman, Abdul Ka'bah tadinya. Diganti Abdurrahman. atau Abdullah, jangan Abdul Ka'bah. Ka'bah itu bukan, ya, diganti. Ada tradisi satu masyarakat, kalau kasih nama itu bayi taruh, nanti dia baca Quran, di mana bayinya nangis, itu namanya. Jatuh ayat apa, itu namanya. Jadi kalau dia baca waidat lil kafirin, nangis, jadi itu namanya kafirin. Ini tradisi jelek. Jangan dilanjut. Pilih yang bagus perintah Allah. Karena apa kata Rasulullah SAW? Sammu bi khairi asma'ikum, kasih nama sebaik-baik nama, karena anakmu nanti akan dipanggil oleh Allah dengan nama yang itu dan nama orang tua. Dengan nama dia dan nama orang tuanya. Nanti ketika meninggal dunia akan dipanggil dengan namanya, maka kasih nama yang bagus. Ya, jangan asal-asalan. Ya, pilih yang bagus karena itu kaitannya dengan dirinya. Cukur rambut laki-laki botak, kalau perempuan bisa sekedar. Naam. Ini sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, jangan pernah anak diajar syirik. Tadi yang sudah dipotong plasentanya, itu tidak ada kaitannya lagi dengan anak. Antum boleh dibuang, antum boleh ditimbun, dipendam. Tidak harus dibikin kain kafan, kain mori, kemudian ditanam, dikasih lampu, diterangin 7 hari, 7 malam. Tidak harus begitu. Tidak ada kaitannya. Dan jangan takut, nanti kalau dibikin-bikin, nanti begini-begitu. Itu setan bikin was-was. Tidak ada kaitannya. Bismillah. Ya. Disahkan dan timbun aman dikubur. Karena kalau dibuang begitu nanti bau, ditimbun, gali, timbun. Bismillah, timbun saja. Ya ikhwan barakallahu fikum. Jadi tidak ada unsur syirik. Nah, terus berkaitan dengan anak. Jangan antum pernah mengira anak kita yang tergeletak, tak berdaya, cuma mata yang terbuka. Dia punya telinga yang terus terpasang untuk mendengar, merekam apa yang ada di sekitar dia. Maka hati-hati kita bicara di dekat bayi. Jangan menganggap bayi belum tahu. Ibu bapak bertengkar, bayi ada di sampingnya. Hati-hati. Kalau antum mau bertengkar, bayinya singkirkan jauh-jauh. Jangan dengar. Kamu bertempur, inggirkan. Jangan sampai lihat. Paham maksudnya? Masya Allah. Karena apa? Dia mata lihat, pantau. Jangan dikira dia enggak pengaruh. Apa yang dia lihat, apa yang didengar, itulah rekaman yang sudah mulai dipasang. Sebab itu pintu ilmu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nahl, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, enggak ngerti apa-apa. Awalnya nol, enggak tahu apa-apa. Faja'alakumus sam'a wal basar wal fu'ad. Allah beri dia, Allah ciptakan padanya pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian syukur kepada Allah. Kata Imam Muhammad bin Salih Semir Ta'ala, Allah sebut tiga anggota ini selalu dalam Al-Quran beriringan. Pendengaran, penglihatan dan hati. Dan ini selalu disebut bertiga. Kenapa? Karena ini adalah pintunya ilmu masuk ke dalam jiwa kita. Maka kalau Anda ingin dapat ilmu, ketika duduk dalam majelis ilmu, tiga pintu ini dibuka. Sebab satu saja ditutup, tidak bakal masuk ilmu. Contohnya ini gelas. Ya, kalau ditutup, antum isi air biar satu tangki masuk, tidak kira-kira? Tidak bakalan. Buka. Sama, kalau kita datang semangat sampai di mata ilmu, mata tertutup. Biar kajian semangat kayak apa ustaz nyampaikan, mata tertutup. Tidak bakalan. Subhanakallah bihamdika, ditutup baru terbuka matanya. Ngaji apa tadi? Tidak dapat. Karena apa? Ini pintunya. Kalau ini tertutup, telinga juga ikut tertutup. Hati nutup, semua nutup. Sudah, angler. Enak, gitu. Buka. Itulah. Ini bayi. Jangan dikira bahasa, suara yang ada di sekitar dia terekam. Sehingga sudah berapa kali kita dapati faedah dari para ulama. Karena ibunya rajin memperdengarkan bacaan Quran dari anak semenjak bayi, begitu anak bisa ngomong, yang keluar Quran. Yang keluar Quran. Anak itu tidak bisa misuh, tidak bisa marah, tidak bisa caci maki. Tapi karena sering dengar bapak ibunya berkelahi, bertengkar, caci maki, atau bapaknya yang marahi adik, marahi kakaknya maksudnya, marahi anak yang sudah besar, ibu marahi anak yang sudah besar, ini bayinya dibopong, dia marahi anaknya, wah kamu, istilahnya bodoh-bodohin kakaknya. Ini bayinya masih dibopong, ibu marahi anaknya ngomong, bayinya ngerekam. Jangan salahkan kalau dia gede nyalain ibunya. Marah ibunya. Siapa yang ngajarin kamu marah nak? Lah ibu yang tiap hari marah sama kakak. Dari dia kecil sampai besar dia. Dengar. Hati-hati. Ini kan kita lagi nyiapin generasi yang baik. Jadi jangan dirusak. Ya barakallahu fikum. Jadi ibarat itu adalah bumbunya, kita yang bumbui. Kertas yang putih kita yang mewarnai. Hati-hati dia pendengarannya, jaga. Jangan sampai dengar suara-suara yang enggak bagus. Kalau mau tegur-tegur yang bagus. Ya. Karena dia akan menilai. Ini masih bayi tapi dia merekam apa yang didengar dari ibunya, bapaknya, kakak-kakaknya. Ya. Nah, ya barakallahu fikum, jangan merasa aman bayi masih kecil taruh depan TV, tek, tinggal kerja. Biar ya dia rekam semua ya. Ya ikhwah, sungguh memori anak lebih kuat daripada memori yang ada di kartu memorimu. Ya, terpatri dalam jiwa dia. Berapa giga tak terbatas kandungannya. Ini hati manusia bisa merekam sekian banyaknya. Hati-hati. Dan antum tahu sendiri, kalau antum download masukkan rekaman ke dalam kartu memori, ketika di ini enggak tahu apa yang masuk. Begitu diputar, lho kok isinya ini, lho kok ini, lho kok ini, kan keluar semua. Itulah anak dari kecil apa yang direkam. Apa yang direkam? Dia enggak, kita enggak tahu begitu besar. Sehingga seperti yang Allah katakan tadi dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf tadi, bahwa negeri yang baik pasti akan menumbuhkan tanaman-tanaman subur, buah-buahan bagus. Begitupun keluarga yang baik, ibu bapak soleh-soleha, keluarga baik, soleh-soleha, akan tumbuh. Kata-katanya selalu baik, terjaga, tidak ada pertengkaran antar mereka, perkelahian, percekcokan, marah, memaki, mencaci, tidak ada. Akan tumbuh terbiasa. Sehingga kata Rasulullah SAW, iyyakum wa hadra'ud diman. Hati-hati kalian, jangan kalian mengambil wanita, jangan kalian itu, ya hati-hati kalian dari hadratul diman. Apa hadratul diman kata beliau? Mar'atul hasna firman batisu. Jangan kamu mengambil wanita yang cantik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk. Beliau ingatkan. Jangan kalian mengambil wanita yang cantik jadi istrimu, tapi itu wanita tumbuh lingkungannya enggak bagus. Sebab apa? Ihwa barakallahu fikum. Cantik casingnya tok, hatinya jelek, kata-katanya jelek, perlakunya jelek, kamu yang akan nyesel. Ya, nyesel kamu. Mau dicerai, tak kudapati lagi yang lebih cantik darinya. Enggak dicerai, sakit hatiku karenanya. Lah, si malakama. Dilanjut apa tidak? Lah, kalau punya anak kayak ibunya, aduh, beban. Anaknya kayak ibunya, perilakunya sama kayak ibunya. Wong ibunya saja sudah sakit hati kita, apalagi tambah lagi dengan anaknya dua kali sakit hati. Susah diatur kayak ibunya. Loh bapak ngambil ibu yang susah ya, resiko. Makanya ihwa barakallahu fikum, ini kaitannya pentingnya ambil wanita salihah. Sehingga dia ketika menyusui anaknya selalu bismillah, diajari anak zikir. Ya. Sambil meninabobokan anaknya, menidurkan anaknya, ruqyah, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Nah ini kalau orang enggak ngerti ngaji, mau nidurin anak nyanyi. Ya, bangun tidur nyanyi. Ngibur anak nyanyi. Subhanallah, anak cuma diajar menyanyi dan menyanyi. Tapi kalau ibu yang solihah, mengaji, mengaji, mengaji. Ini penting. Terus ingat susuan. Penting pula ketika anak dia terlahir, Allah perintahkan kepada kita ya untuk menyusui anak sampai 2 tahun. Dan utamakan ASI, air susu ibu. Sebab seluruh dokter semua sepakat, yang kafir maupun mukmin apalagi, makanan terbaik bagi bayi adalah apa? ASI. Tidak bisa diganti yang lain, tidak. Ada pun yang lain, pendamping. Pendamping ASI. Nah itu. Dan ini 2 tahun. Nah ASI ini tidak lepas dari suami. Artinya istri ini pengaruh. Kelancaran ASI juga pengaruh dari suami. Ada pengaruh suami. Karena kalau jiwa wanita tenang, bagus, otomatis produknya akan bagus, mempengaruhi ASI-nya bagus, makanan yang diberikan suami juga bagus, konsumsi yang dikonsumsinya bagus, bagus produk ASI-nya. Nah, maka suami harus perhatikan bagaimana memberikan kualitas ASI supaya bagus dari makanan dimakan istri, kualitas makanannya, dan kejiwaannya. Karena apa? ASI ini akan menjadi tumbuhnya bayi kita. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita, jangan nyusukan bayi pada wanita dungu. Khawatir nanti akan kepengaruh kedunguannya. Cari wanita yang cerdas. Nah, istri kita, ya, ini ya, maka pilih wanita yang baik. Nanti menyusui, baik. Dan dia akan banyak anak kita ini bersama ibunya. Kalau ibu ini solihah, sambil menyusu, sambil murojaah, sambil baca Quran, atau menasmi kakaknya, sambil dia menyusu adiknya, kakaknya ditasmi oleh ibunya, adiknya dengar bacaan Quran kakaknya, ibunya tenang, masya Allah. Nikmat ya ikhwah barakallahu fikum. Ya, nikmat. Bagus pertumbuhan, sehingga anak ini memang sudah terkondisi dan terjaga. Ini menyusui. Dan ingat, suami memberi makan kepada istrimu ketika menyusu. Anak itu akan tumbuh dari susuannya. Jangan pernah memberi yang subhat, apalagi yang haram. Karena nanti akan menghalangi dia dari kesolehan. Dan ini penting. Ya, jangan pernah kita merasa aman memberikan hasil riba. Karena ini akan berbahaya bagi anak kita. Nah, yafillah barakallahu fikum. Ini berbahaya buat kita. Sehingga berikan kepada istri makanan yang paling baik, halalan thayyibah, selama dia menyusui anaknya. Dan perhatikan, ya, anak kita, berikan perhatian dengan doa suami untuknya. Karena doa orang tua kepada anak makbul, tidak akan ditolak. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sekian doa yang beliau panjatkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dalam surat Ibrahim ayat 40. Atau Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan sekian doa yang lainnya. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doa suami, terus meminta kepada Allah. Duhur jam berapa? Kelas 4. Ada pertanyaan? Atau lanjut sedikit? Nah, baik. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan dalam saat menyusui ya, sampai bayi itu disapih. Dan ingat, karena anak, walaupun dia masih kecil, dia perlu dididik dengan adab-adab yang baik. Maka biasakan ibu ketika memperlakukan bayi anak kita dengan adab-adab yang baik. Contohnya, memakai baju untuk anak, mulai dari kanan, baru yang kiri, memakaikan celana, sendal, mulai yang kanan, baru yang kiri. Itu adab-adab. Supaya benar-benar terpatri dari kecil memang sudah tertanam. Dan anak akan ingat, kalau ibunya seperti ini dulu kalau memperlakukan dirinya. Tegur ketika makan. Jangan kita masih kecil, maklum. Ingat ya fila barakallahu fikum. Katakan dalam sebuah syair, Idal asru ulqiya khirzakin famatasku madad dahril furu'u. Kalau pohon tumbuh dari awalnya sudah bengkok, terus engkau biarkan, jangan pernah kau berhayal akan menjadi lurus dengan sendirinya dia. Begitupun anak kita, kalau dari awal ada kekeliruan dibiarkan, keliru dibiarkan, keliru dibiarkan, dimaklumi, masih kecil maklum, masih kecil maklum, masih kecil maklum. Jangan harap nanti besar akan lurus. Antum tanam pohon, albasia lah ya, albiso itu, umpamanya. Maunya kan pohonnya lurus biar bagus. Kecil sudah bengkok, masih hijau, dibiarkan. Kalau mau luruskan, mumpung masih hijau batangnya, tegakkan, tek, kasih ajir. Jangan nanti tunggu besar, sudah jadi kayu, baru mau diluruskan. Tidak bisa. Betul? Sama dengan anak masih kecil, justru kesempatan masih kecil, luruskan. Dia masih tergantung kita 100% boleh dikatakan. Luruskan oleh orang tua, terus diluruskan. Makanya Rasulullah SAW ketika ada anak kecil makan bersama beliau, makan ambilnya enggak adab, ditegur, ya hulam kul sambilah anak makan bismillah. Kul biyamik, makan dengan tanganmu, kanan-kananmu. Khut mayalik, ambil yang dekat denganmu. Bimbingan beliau. Tidak membiarkan, oh maklum masih kecil biar dia sembarangan. Tidak. Subhanallah, ini contoh. Jangan kita merasa, oh masih kecil anak kita dibiarkan. Justru ikhwah. Untuk menjadi baik dia nantinya. Dari awal, ketika ada sesuatu yang enggak bagus, disingkirkan. Bersihkan. Subhanallah. Mungkin bagi para petani juga paham. Ketika akan menanam kacang tanah saja, yang kosong-kosong itu disingkirkan. Yang ditanam, yang dipilih yang bagus-bagus. Kalau ini kosong dibiarkan nanti akan enggak tumbuh juga rugi. Atau sesuatu yang buruk kalau dicampur dengan yang baik, ingat akan merusak yang baik. Maka kekurangan pada anak kita di kecil disingkirkan, bersihkan. Ini namanya tasfiyah, tarbiyah. Harus selalu bersama. Jangan pernah kita maklum. Nah sudah besar, enggak bisa diluruskan lagi, enggak bisa dimaklumi lagi. Dan ingat, beliau ajarkan kepada kita, sejak kecil tanamkan tauhid. Walaupun anak kita ini masih bayi, seperti halnya Asma binti Abu Bakar. Begitupun yang lainnya, Ummu Salamah dan yang lain-lain dari para sahabiah. Dari kecil mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk mengenal Allah. Mentalkin dengan Qul la ilaha illallah. Diajari ucapan la ilaha illallah. Ya. Diingatkan dengan kalimat tauhid, diajarkan ayat Allah, dikenalkan. Walaupun anak belum bisa komunikasi, tanamkan kepada anak kita tauhid. Dan ini penting ya ikhwan barakallahu fikum. Ya. Ini masih fase anak masih belum umur 5 tahun. Sekian langkah-langkah kita. Kalau memang ikhwan barakallahu fikum, kalau kita bilang ustaz kok sulit ya bikin anak saleh. Ya, bukan sulit. Ini memang upaya amal ibadah, amal soleh yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan. Nah kalau kita tidak mau melakukannya, tidak mengupayakannya, ya kita gak akan dapat kebaikan yang kita harapkan. Mumpung masih anak-anak kita masih baru lahir, mulai dengan fitrah yang ada, didik. Sebab apa ya barakallahu fikum, kalau kita mendidik dengan baik, akan dapat kebaikan. Sehingga kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'idi rahimahullah taala, ya, beliau katakan, "Inna aulan nas bibirrika wa aqum bima'rufika," sungguh manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu dan manusia yang paling utama untuk engkau beri kebaikan adalah auladak, itu anak-anakmu. Dan wajib engkau mendidik dia dengan pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Pendidikan jasmani itu meliputi engkau memberi ia makanan, minuman, pakaian yang baik. Ya, tempat tinggal yang baik, lingkungan yang baik, mencarikan teman yang baik. Begitupun rohaninya, didik dengan ilmu yang benar, akhlak yang baik. Ya, seperti ketika engkau wahai ayah ibu memberi dia makan minum, engkau dapat pahala. Maka ketika engkau mendidik mereka dengan ilmu, lebih besar pahalanya. Sadar kita. berharap kepada Allah. Nah, ya fila barakallahu fikum, kalau ini langkah-langkah kita lakukan, terus anak mulai masuk usia 7 tahun, apa kata Nabi SAW? Murru auladakum bis sholat. Perintah anakmu sholat, wahum abna sab'asinin. Ketika anak umur 7 tahun. Wadribuhum, kau bisa pukul mereka, wahum asrasinin ketika umur 10 tahun. 10 tahun kok sholatnya masih belum betul, boleh dipukul sebagai bentuk peringatan. Atau 10 tahun masih belum benar sholatnya, ajari terus. Dan ingat ihwa barakallahu fikum, untuk perkara ini kata Allah disebut dalam surat Thoha, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Engkau perintahkan keluargamu sholat dan kau sabarkan dirimu dalam membimbing, menyuruh, mengajarinya. Terus dipantau, diawasi. Karena anak itu, dia tertutup hatinya terkadang. Dan untuk membuka tutupnya, kau harus sabar. Menasihati, terus nasihati. Pagi dikandani, siang lali. Siang dikandani, sore selali. Jangan orang tua capek, bosan, ngandani kamu nak. Ya, dia terserah kamu. Keliru. Kok terserah? Ya ikhwah, seperti kita, yang namanya hati manusia itu tutupnya ada. Untuk membuka harus nasihat. Kadang tutup itu beda-beda. Kalau tutup begini, langsung angkat jadi. Tapi kalau botol yang ada ulirnya, harus diputer satu kali, dua kali, puter-puter baru. Nah kalau botol ada ulirnya, ditutup langsung dibuka, bisa. Pelan-pelan. Sama hati anak. Ada anak yang gampang dinasehati, ada anak yang harus pelan-pelan. Sampai dia terbuka, baru sadar, iya Umi, iya Abi, afwan, saya salah. Baru sadar. Ada yang begitu ditegur, cuma dilihat sama Abinya, iya Abi, keliru, dia sudah sadar. Ada yang dipukul, ya memang beda-beda. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini baru masuk 7 tahun. Sedangkan mendidik anak kan sampai dewasa. Tapi waktunya, afwan ya, anak, sampaikan minta maaf sebab satu dan lain hal seperti yang tadi umumkan panitia yang mestinya antum sampai sore nanti nampaknya tidak sampai sore, sampai zuhur ini nanti saja insyaallah. Untuk selanjutnya nanti kita mudah-mudahan ada waktu kesempatan lain karena masih banyak termasuk keutamaan bagaimana akikah, bagaimana mendidik anak wanita dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Pertanyaan masuk satu menjelang duhur ini kami bacakan. Afan Ustaz, bagaimana caranya mengobati dan menghilangkan ta'asub kepada teman? Dan membuat futur ta'awun di dalam dakwah pada seorang itu. Ya bila barakallahu fikum, ini mengenai masalah ya menghilangkan ta'asub pada teman. Fanatik pada teman. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam memilih teman untuk menjadi teman yang memilih yang baik. Seperti sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina. Jangan kau berteman dengan mukmin. Sebab ketika kita berteman dengan seorang mukmin, kita akan dapat sekian keutamaan. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizhahullah ta'ala, pertama dia akan membawa dan mengajak kita pada kebaikan. Kedua, dia akan mencegah kita dari keburukan. Ketiga, dia akan mengingatkan kita dari kelalaian. Dan yang keempat, dia akan mendoakan kita kebaikan. Maka, kalau kita berteman, kemudian dia fanatik pada teman, ini satu contoh kasus atau satu bentuk akibat dari berteman yang keliru. Mestinya ta'asub kepada kebenaran. Temannya keliru jangan fanatik. Walaupun keliru itu teman saya tak belani. Itu teman yang jahat. Teman yang menjerumuskan. Bukan mengingatkan. Temannya salah kok dibelani. Salah jadi diingatkan. Tidak fanatik. Sampai akhirnya ya dia futur. Gara-gara kecewa sama teman. Jangan. Ini banyak orang yang sudah ngaji kemudian dia futur, tidak ngaji lagi gara-gara kecewa. Kecewa dengan ustaz, kecewa dengan teman. Loh, manhaj kok ditukar dengan kecewaan? Jangan. Kita lihat kebenaran. Iwan kita kalau keliru tegur. Nasihati. Nah, barakallahu fikum, makanya perlu mencari teman yang baik, teman yang saleh, yang salihah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk para ummahat yang meremehkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dan senang atau sering menunda-nunda sholatnya tidak tepat waktu. Cukup dengan firman Allah disebutkan, ara'aita allazi yukadzdzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Kata Sa'ad Ibn Waqqas radhiyallahu anhu, termasuk orang-orang yang celaka dengan salat ini adalah alladzina hum an salatim sahun, itu adalah orang-orang yang suka menunda salat setelah masuk waktu. Dan ini kebanyakan para wanita. Kebanyakan dan mayoritas wanita sering menunda sholat ketika masuk waktu. Maka yang paling bagus wanita sholat ketika dengar azan segera bersiap berkemas. Suami berangkat ke masjid, ia sholat. Ya, suami pulang dari masjid, ia siap. Siap apa? Siapkan hidangannya dan siap untuk jadi hidangan. Begitu. Kan bicara apa lagi? Begitu. Artinya siap semuanya. Meja makan siap, hidangan. Tempat tidur siap, istirahat siang, ini hak suami. Sampai-sampai Allah melarang anak kalau mau masuk kamar orang tua di waktu ba'da zuhur enggak boleh kecuali izin dulu, karena itu hak suami, hak bapak sama ibu. Ya. Itu penting buat kita. Ya Iwan, jangan bebas. Tidak, ada aturan-aturan di dalam rumah tangga. Dan ini penting, namanya perlu generasi kita ini rusak bukan orang lain yang rusak. Kadang rusak dari rumah sendiri. Dia gak pernah lihat TV, gak pernah lihat apa-apa, video porno gak pernah lihat. Tapi di rumah gak ada, gak dijaga adabnya, lebih parah. Satu kasus lebih parah. Ketika anak itu ditanya dari mana, ternyata apa? Dia lihat Abi Umi. Ngeri. Diceritakan dari A sampai Z kejadiannya. Berulang kali ya rusak. Karena apa? Rumah ya itu, kamar tamunya ya itu, ya rumah itu maksud rumah RSSSS. Ya, sederhana, sempit dan sesak. Ya semua sempat itu saja. Semua ngumpul jadi satu. Ya bapak ibunya dikiraannya tidur. Padahal enggak tidur. Ya sudah. Jadi bukan lihat tapi langsung. Nah ini juga hati-hati orang tua. Makanya sunahnya kata beliau, farrikubia. Mereka dipisah tempat tidurnya, laki dan perempuan, apalagi dan orang tuanya. Ini nanti dengan umur 10 tahun sudah harus lebih ketat lagi. Nah, ya barakallahu fikum, pada wanita jangan suka menunda sholat ya. Kemudian barakallahu fikum, nasihatnya buat ikhwan kita yang suka ngobrol sendiri ketika taklim. Ini mendolimi diri sendiri. Resikonya di sisi Allah. Dia tidak paham, salah sendiri. Ya, ilmu sudah disampaikan. Kalau dia cerita sendiri berarti dia mendolimi diri sendiri. Jangan. Tinggalkan kebiasaan buruk ini. Dan jangan mengajak orang lain cerita. Kalau kita datang niat mau ngaji, ada Iwan ngajak cerita, tegur. Jangan dilayani. Karena apa? Kita datang jauh-jauh mau ngaji, kok malah ngobrol sendiri. Ini memalingkan kita ini, pencuri ini nanti. Kita mau ngaji jadi gak ngaji, jadi ngobrol sendiri. Dan ini berbahaya. Gak paham dengan apa yang disampaikan, jadi fitnah di belakang hari. Bahaya. Tapi barakallahu fikum, mungkin karena sudah masuk zuhur, kita mohon diri dan mohon pamit, minta maaf. Kalau yang kami sampaikan itu benar datang dari Allah, mari ikhwah, kita benahi, kita perbaiki. Apa yang kurang, ya kita benahi. Kalau yang sudah baik, kita tambah, ya perbaiki kembali. Agar generasi kita ke depan, di belakang kita nanti menjadi anak-anak yang benar-benar soleh-soleha, menjadi yang bermanfaat bagi dia dan keluarga, orang tua, untuk semuanya tentunya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.